Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim 1467 AM dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu di frekuensi ini ataupun yang menyimak online juga kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian menggali tentang hikmah-hikmah yang dituliskan oleh salah seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dari buku beliau yang sangat fenomenal yaitu Sayyidul Khatir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema kobaran hawa nafsu. Beliau mengatakan manaza'athu nafsuhu ila ladzatin muharramah. Siapa yang membiarkan atau yang melepaskan dirinya untuk merasakan kelezatan hal-hal yang haram. Fashaghalahu nadhruhu ilaiha an ta'ammuli awaqibiha. Hendaklah ia memikirkan akibat wa'iqabiha, hendaklah dia memikirkan akibat dan hukuman dari perbuatannya tersebut. Maka yang namanya perbuatan maksiat itu para pendengar memiliki kelezatan. Ya, memiliki kenyamanan gitu. Karena kalau seandainya dosa itu tidak nyaman, maksiat itu tidak memiliki kelezatan, maka tidak berfungsi sebagai cobaan atau ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai darul ibtila ya, tempat menguji agar manusia dapat merasakan surga yang lebih tinggi daripada surga yang didapatkan oleh daripada surga yang ditempati dulu oleh ayahanda kita atau oleh nenek moyang kita Nabi Adam sebelum beliau diturunkan di surga ke dunia. Jadi adanya dunia ini adalah sebagai ujian. Dunia ini bukan tempat istirahat tapi tempat ujian. Kesenangannya ujian untuk bersyukur, kesengsaraannya adalah ujian untuk bersabar. Dan segala dosa yang ada di dalamnya adalah ujian. Ujian kita apakah kita bersabar, menghindar, bersabar untuk tetap memilih keridhaan Allah ataukah tidak. Makanya dosa ini Allah berikan padanya kelezatan-kelezatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya surga itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Dan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Sementara surga itu diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan para pemirsa yang kami muliakan, dosa-dosa itu selain mengandung kelezatan, kenyamanan, juga mengandung manfaat. Hampir setiap dosa itu ada saja manfaat yang terkandung di dalamnya. Dan itulah yang dijadikan iblis untuk menjual dosa dalam tanda kutip ya, untuk ngiming-ngimingi manusia terhadap dosa tersebut, kepada dosa tersebut. Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran tentang ketika menyinggung tentang khamr ya, Allah mengatakan bahwa wa manafi'u linnas, di dalam khamr itu terdapat manafi' bagi manusia. Manafi' itu bentuk plural atau jamak, mufradnya adalah manfa'ah, jamaknya manafi'. Nah, di dalam bahasa Arab kata jama' itu minimal mencakup tiga jumlah atau jumlah tiga, mencakup tiga. Ya, maksimalnya tidak terbatas, tapi minimal tiga. Karena kalau dua nanti bukan jamak tapi musanna. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di dalam khamr itu minimal terkandung tiga manfaat. Tapi apakah hanya tiga manfaat? Tidak, banyak manfaatnya. Namun apa? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dampak negatifnya, mudaratnya lebih besar, lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, demikian yang berlaku di dalam dosa-dosa. Ya, kalau setan datang kepada kita mengiming-imingi perbuatan dosa, baik itu berupa harta, melalui jalur harta, jalur kekuasaan, jalur jalur pekerjaan atau yang lainnya. Kita diiming-imingi oleh setan jalur syahwat misalnya. Kemudian setan menampakkan itu adalah manfaat, maka dijawablah dengan firman Allah ini, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, dampak buruknya, dosanya, dampak negatifnya, akibat buruknya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga adanya sedikit manfaat pada dosa tidak kemudian menjadikan dosa itu menjadi halal. Ada seorang ingin korupsi, tujuannya untuk membiayai sekolah anaknya. Membiayai sekolah anaknya manfaat. Tapi apakah kemudian korupsi itu menjadi halal? Maka tidak, ya. Maka demikian juga dosa. Jadi yang namanya dosa itu mengandung kelezatan. Ya, ini semua telah dirasakan oleh semua orang. Bahwasanya dosa itu mengandung kelezatan. Tapi tentu saja itu adalah kelezatan semu, kesenangan yang sementara, ya. Di dalam catatan-catatan beliau sebelumnya yang pernah kita baca bersama, ya, beliau mempermisalkan kelezatan yang ada pada dosa itu seperti seorang yang dipanggil oleh seorang raja. Ada seorang rakyat dipanggil oleh raja. Kemudian si rakyat jelata miskin ini, ya, kemudian raja bicara sama si rakyat jelata yang miskin ini, kamu tinggallah di istana ini. Silahkan gunakan semua fasilitas yang ada. Saya tak turun dari tahta. Yang menjadi raja sekarang kamu. Ya, sekarang yang menjadi raja adalah kamu. Silahkan pakai semuanya. Silahkan, gratis. Anda mendadak kaya saat ini. Anda mendadak jadi raja saat ini. Mau mobil, semua kemewahan, ya, resort semuanya, ya. Kekuasaan yang ada, pakai semua enggak apa-apa. Saya tak resign dari raja. Tapi ingat, cuma 1 tahun. Nanti tahun depan kamu akan saya gantung atau enggak saya bakar hidup-hidup. Selesai, ya. Kira-kira jika yang ditawarkan itu Anda, apakah Anda akan menerima dengan senang hati? Apakah Anda akan tetap bisa menikmati fasilitas kerajaan itu dengan enjoy ataupun dengan luasa, ya, dengan kenikmatan yang tidak dihantui oleh ketakutan, tidak kurang-kurang? Saya yakin kita semua akan menolak, ya. Ya, mungkin makan enak jadi enggak enak kalau seperti itu, diancam oleh raja ataupun penguasa seperti itu, kan, presiden misalnya diancam seperti itu, ya, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ya. Walaupun punya semuanya, tetap yang namanya rasa aman itu adalah melebihi itu semuanya, ya. Nah, jadi kelezatan dosa itu seperti itu, kelezatan yang sementara, tapi nanti akibatnya apa gitu? Akibat dari semua dosa adalah keburukan di dunia maupun di akhirat, ya. Makanya ada seorang penyair pernah mengatakan, "Fama min ladzatin la khaira fi ladzatin min ba'diha an-naru." Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya dari sebuah kelezatan yang ujung-ujungnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika seorang itu dimabuk oleh kelezatan dosa, ya, maka hendaklah cobalah berpikir. Pikirkan akibatnya, bukan kita pikirkan kelezatan yang saat itu sedang kita dapatkan, tapi cobalah pikirkan akibatnya. Wa sami'a hadza fal aqlu yunadi. Lalu akalnya itu akan memanggil-manggil dia. Waihak la taf'al. Berhentilah. Jangan kamu lakukan dosa itu. Fa innaka taqifu 'anil su'ud. Karena kalau kamu terjerumus dalam dosa itu, kamu telah berhenti naik. Kamu telah berhenti berjalan. Wa ta'khudhu fil hubut, dan kamu akan jatuh ke bawah menjadi rendah. Andaikan dia bisa istiqomah menahan diri bersabar dari dosa, maka ya amal solehnya terus bertambah, bertambah, bertambah. Imannya bertambah, bertambah. Sehingga derajatnya di sisi Allah makin bertambah, bertambah. Keberkahan hidupnya bertambah, bertambah. Karena dosa itu menyebabkan iman ini turun, ya. Begitu dia tidak sabar, ya, kemudian dia terjatuh dalam dosa, maka yang terjatuh akan turun. Yang tadi sudah naik-naik, sudah hampir sampai barangkali, kemudian tiba-tiba dia turun. Makanya orang yang paling merugi itu adalah orang yang beramal soleh. Sepanjang hayat beramal soleh, menjadi orang baik. Tapi di akhir hayat ternyata ditutup dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dia sudah hampir sampai. Sampai disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai jaraknya dia, antara dia dengan surga itu, tinggal satu jengkal saja. Sebentar lagi sampai. Tapi kemudian dia tutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Dia tutup hidupnya dengan maksiat. Akhirnya terjadi apa? Fayadakhulaha. Sehingga dia turun. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Amal soleh ini, para jamaah sekalian, setelah selain kita perlu berjuang untuk bisa melakukannya, ya, kita juga perlu berjuang untuk mempertahankan pahala amal soleh ini agar tetap dapat kita panen nanti ketika kita di akhirat. Karena betapa banyak dosa-dosa itu yang menyebabkan amal soleh itu berguguran. Betapa banyak dosa-dosa itu yang menyebabkan, ya, seorang tidak bisa menikmati amal soleh yang telah lelah dia perjuangkan. Seperti orang-orang yang berbuat zalim, ya kan, kata Nabi SAW, nanti amal solehnya akan digunakan membayar kezalimannya. Kemudian kalau seandainya kezalimannya itu belum terbayar oleh amal solehnya, amal solehnya sudah enggak cukup, saldo amal solehnya enggak cukup, maka dosa orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita minta maaf kepada siapapun yang pernah kita zalimi mumpung masih ada di dunia ini. Nanti kalau sudah nyawa sampai tenggorokan atau matahari telah terbit dari barat, maka tidak ada manfaatnya semua itu. Apalagi nanti ketika sudah di padang mahsyar. Nah, beliau permisalkan seperti itu. Hatafal aqlu, maka akal itu kan manggil, berhentilah, berhentilah. Kamu jatuh, kamu tuh udah mau nyampe, kamu tuh udah tinggi. Coba sabarlah, sabarlah, jangan-jangan, gitu akal. Karena demikianlah para jamaah sekalian, akal manusia, fitrah manusia, ya. Akal dan fitrah, ya, akal sehat manusia dan fitrah manusia itu selalu tidak nyaman dengan dosa. Yang nyaman dengan dosa itu hawa nafsu. Ya. Adapun akal manusia sejatinya tidak nyaman. Fitrah yang ada dalam dirinya tidak nyaman. Makanya tidaklah setiap mukmin itu berbuat dosa, mereka akan ada kegelisahan. Akan ada kegelisahan dalam dirinya. Akan ada kekhawatiran, ketakutan. Ya. Karena itu adalah sinyal yang diberikan oleh jiwanya yang bersih, oleh hatinya gitu. Semakin bersih hatinya, maka sinyal yang dimunculkan apun, detektor sinyalnya itu semakin peka gitu. Sedikit dosa saja dia sudah mulai merasakan enggak nyaman hidupnya. Enggak nyaman keadaan jiwanya. Sehingga akan menggiring dia untuk apa? Mencari jalan keluar. Dan tidak ada jalan keluar kecuali kullu bani adam khata. Setiap manusia itu, ya, selalu berbuat salah, banyak berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang bertaubat. Tidak ada jalan untuk keluar kecuali bertaubat. Hingga itu akan menggiring dia untuk mencari titik yang nyaman. Gimana caranya? Beristighfar, minta maaf sama Allah, bertaubat, bertekad tidak mengulangi lagi gitu. Semakin jernih hatinya, semakin bersih, maka semakin peka dia dalam menangkap sebuah dosa, ya, dalam merasakan sebuah dosa. Jadi sebenarnya seperti itulah keadaan kita, ya. Seperti itu dan kita rasakan ketika berdosa. Ada bisikan nurani gitu. Jangan lakukan, jangan. Allah tuh enggak senang. Ada bisikan-bisikan baik seperti itu. Ya. Maka jangan diabaikan seperti itu. Jangan kita abaikan. Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an mengatakan, "Balil insanu 'ala nafsihi basirah." Sesungguhnya manusia itu tahu terhadap apa yang dia kerjakan. Walau alqa ma'azirah, walaupun dia sampaikan uzur-uzur, alasan-alasan untuk bisa tetap melakukan dosanya. Manusia itu sebenarnya tahu, yaitu fitrahnya, hatinya, ya. Dia itu bisa introspeksi diri, dia tahu. Tapi kadang-kadang kita sering mengabaikan, ya. Kita bohongin diri kita sendiri ini. Kita cuekin, kita enggak hargain. kita pengen dihargain orang lain, ucapan kita pengen didengar, pengen dihargain, tapi kita sendiri tidak menghargai nurani kita ketika sedang menstop kita, menarik kita, menasihati kita, jangan berbuat dosa, jangan, ini bahaya, ini haram, kasihan anak istrimu, dikasih makan yang haram, jangan, jangan. Gitu. Jadi, seringkali malah kita tidak pedulikan, kita abaikan. Padahal itu diri kita sendiri, itu nurani kita sendiri. Kalau kita tidak percaya dengan nurani kita sendiri, terus kita mau percaya sama siapa? Ya, Allah, ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah tetapkan dalam diri kita ini, ya fitrah, fitratallahu allati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah yang bersih, nurani yang bersih, yang berada di setiap manusia. Yang itu mengingatkan dia ketika dia berbuat dosa, agar dia bertobat kepada Allah SWT. Ya, maka jangan kita abaikan. Jangan kita abaikan. Kalau bukan kita yang menghargai nurani kita sendiri, terus siapa yang akan menghargai? Ya. Kalau nikmat ini tidak kita syukuri, maka nikmat ini akan hilang. Akhirnya yang terjadi, lama-kelamaan, lambat laun, kita abaikan, kita terus berbuat dosa, na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hati menjadi mati, nurani menjadi mati. Reseptor dosanya makin berkurang, berkurang, makin enggak berfungsi, na'udzubillah. Sehingga dia akan cuek dengan dosa ini. Dia akan cuek dengan akibatnya, apa hukumannya, enggak peduli, yang penting hidup nih foya-foya aja. Hidup nih yang penting dinikmati senikmat-nikmatnya dengan segala maksiat yang ada, na'udzubillah min dzalik. Padahal hidup di dunia ini hanya sebentar, ya. Rasulullah SAW sudah mengatakan, dan itu terjadi, ini bukti kenabian, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali umatku yang umurnya melebihi dari itu. Fa in syaghalahu hawa falam yultafat ila ma qila lahu. Jika dirinya dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia tak akan menoleh, tak akan mau mendengar ucapan nuraninya itu. Walam yazal fi nuzul, dia terus, dia akan tetap terjatuh di dalam dosa. Wa kana mathaluhu fi su ikhtiyarihi kal mithlil madrub. Perumpamaan orang yang seperti ini di dalam perumpamaan orang yang seperti ini, ya, itu seperti, ya, yaitu maksudnya seperti ini adalah orang yang mengabaikan bisikan hawa nafsunya, kemudian dia disibukkan oleh dia mengabaikan bisikan nuraninya, dia abaikan, nggak peduli. Kemudian dia lebih mementingkan ajakan hawa nafsunya, itu seperti apa? Annal kalba qala li asad, seperti seorang kambing. Oh, bukan seorang kambing ya. Seperti seekor kambing. Qala li asad, yang memohon kepada singa. Ya sayyidas siba, wahai raja semua binatang buas, ghayyir ismi, tolong atau mohon gantilah namaku. Fa innahu qabih, karena namaku ini buruk. Ya, sampai-sampai namanya digunakan untuk celaan, ya, dalam semua, di semua dunia, belahan dunia ini, ya. Kalau udah disebut anjing, ya itu udah, itu makna celaan, itu enggak ada anjing itu kemudian konotasinya positif, ya, mulia, martabat, enggak ada. Di mana aja, mau di Arab, di Indonesia, ya. Di Arab juga orang mencela, ya, kalb. Ya, di Indonesia juga sama, ya, anjing. Jawa juga sama. Mungkin Eropa semuanya sama kayak gitu. Kobi, ini nama buruk. Beban moral saya. Ya, kata anjing seperti itu. Ini beban moral, saya punya nama anjing nih. Bisa enggak singa diganti aja nama saya? Ya, merasa apa? Enggak enak, enggak nyaman, berat gitu kan. Psikisnya tertekan gitu kan. Dia enggak percaya diri, dia dibully di mana-mana. Namanya dijadikan celaan di mana-mana. Faqala lahu, kemudian si singa menjawab, anta kha'in, kamu ini pengkhianat. La yasluhu laka ghairu hadzal ism. Tidak ada nama yang pantas bagi kalian kecuali nama anjing ini. Tidak ada nama yang lebih pantas untukmu kecuali kalb, kecuali anjing ini. Jadi kata singa, ya memang kamu ini pengkhianat. Ya, salahmu sendiri, punya sifat, punya karakter yang enggak baik, ya. Orang menamai kamu enggak baik, ya. jangan salahkan orang. Itu memang kamu sendiri punya karakter enggak baik, akhlakmu yang enggak baik gitu kan. Kamu ini pengkhianat, makanya cocok dengan nama anjing. Lalu kemudian si anjing ini bilang, "Fajarribuni." Kalau gitu coba singa, raja singa, tolong ya. Tolong di saya ini dites gitu. Silakan tes saya apakah saya pengkhianat atau tidak. Ya, kalau saya terbukti pengkhianat, ya sudahlah. Tapi kalau saya enggak, kamu harus ganti namaku, katanya gitu. Fa'ahu syiqqata lahmin. Lalu si singa ini memberikan sepotong daging. Ya. Diberikan sepotong daging kepada si anjing. Faqala ihfidli, kata singa, jaga baik-baik daging ini. Ihfidli hadihi, tolong daging ini jaga baik-baik. Nanti akan saya makan ya, tunggu. Tolong ini jagain dulu. Ihfid li hadhihi ila ghad. Dijaga, tolong dijagakan potongan daging ini sampai besok. Wa ana ughayyiru ismak. Kalau kamu bisa jaga daging ini sampai besok saja, enggak lama, besok itu hanya bentar ya. Maka akan saya ubah namamu menjadi nama yang lebih baik. Kalau kamu mau, kalau kamu bisa menjaga daging ini sampai besok, besok itu enggak lama, selisih puluhan jam atau sekian jam saja, maka akan saya ganti namamu. Tapi apa yang terjadi? Fajak. Si anjing ini tiba-tiba lapar. Waja'ala yanzuru ila lahmi wa yasbiru. Lalu dia menoleh, melihat, melirik daging tadi. Ya. Lalu kemudian dia bisa bersabar. Sekali, dua kali melirik, astagfirullah, bersabar. Nih, saya enggak mau jadi khianat. Lirik lagi, aduh, ini pesan, ini ujian, jangan, gitu, ya, sabar, jangan dimakan. Kalau mau namamu diganti yang lebih baik, ya, jangan makan dulu, sabar. Satu, dua kali, tiga kali melirik, dia masih bisa sabar. Falamma ghalabathu nafsuhu, akhirnya yang kesian kali lihat dia sudah lapar banget, lihat, akhirnya dia pun dikalahkan oleh hawa nafsunya, ya. Kemudian apa? Dia berkata kepada dirinya, wa ayyu syai'in bismi, apalah apa masalahnya dengan namaku? Wa ma kalbun illa ismun hasan, toh juga anjing itu nama baik kok. Nah, jadi dia menghibur dirinya gitu. Sama seperti orang berbuat dosa kan? Orang berbuat dosa itu dia akan menghibur dirinya supaya bisa dosa itu bisa dilakukan. Ya, supaya dia nyaman dengan dosa itu. Karena sebenarnya tidak ada manusia yang berakal, ya, apalagi dia itu muslim, yang nyaman dengan dosa itu enggak ada. Tapi kalau sudah dosa itu jadi mata pencariannya, ya. Kalau dosa itu sudah berkaitan dengan mata pencariannya, ya. Dosa itu sudah berkaitan dengan mungkin kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan perusahaannya ataupun golongannya. Yang terjadi apa? Ini kalau dia tinggalkan, dia lihat, oh ini akan rugi nih saya. Maka dia akan hibur dirinya. Walau alqa ma'adzirah, makanya kayak gitu kata Allah. Walaupun kalian mencari alasan-alasan untuk membelaskan, membenarkan dosamu, itu tetap apa? Itu tetap kesalahan dosa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tetap dia sadar, dia itu tahu kalau dia itu sedang melakukan dosa. Ya. Nah, setelah itu kemudian apa? Fa'akala. Kemudian si anjing itu pun makan sepotong daging tersebut. Masya Allah. Ya. Jadi beliau permisalkan orang yang terbakar oleh hawa nafsunya, terkobar-kobar oleh hawa nafsunya, dikalahkan hawa nafsunya, kemudian dia terjatuh ke dalam dosa itu seperti si anjing, dan si anjing yang memohon supaya namanya diubah ya menjadi nama baik kepada raja singa tadi, ya, supaya diubah menjadi raja singa. Andai kan dia bersabar berapa jam saja, besok loh, cuman besok, kamu kalau sabar besok namamu tak ganti. Andai kan dia sabar, walaupun dia lapar tadi, dia sebenarnya udah bagus tuh anjing pertama, lihat sabar, bagus itu, tinggal dilanjutin aja, tinggal sedikit di ujung, masya Allah, akhirnya ghalabathu nafsuhu, malah dia dikalahkan hawa nafsunya, fa'akala, dia makan, kemudian apa, dia menghibur diri, walaupun dia tahu nih pengkhianatan ini salah, gak apa-apalah, memang ada apa dengan nama anjing, akhirnya apa, dia ridho dengan kerendahan, ya, akhirnya yang terjadi adalah, si anjing ini menjadi ridho dengan kerendahan dan dia terjauhkan dari apa? Dari kemuliaan. Wa hakadzal khasisul himmah. Demikianlah karakter orang yang lemah semangatnya. al-qanu'u bi aqallil manazil. Puas ya dengan capaian yang rendah, puas dengan kerendahan. Al-mukhtaru 'ajilal hawa 'ala ajilil fadha'il. Dia lebih memilih kesenangan hawa nafsu yang sesaat daripada keutamaan, kemuliaan, kelezatan, kenikmatan yang sebenarnya yang telah Allah siapkan. Jadi sebenarnya ya, ini banyak hikmah dari cerita yang dinukil ataupun yang ditulis oleh Imam Ibnu Jaizi di sini ya. Bahwa sebenarnya kita ini ya sebenarnya apa? Ya, dosa itu memang menggoda. Dosa itu menggoda. Ya. Tapi ya sebenarnya kita tuh tahu walaupun dosa itu menggoda, kita tahu akibat buruk dari dosa itu apa. Dan kita menyadari akibat dari sabar kita dari dosa itu apa? Apa? Ujungnya apa? Kita semua akan tahu. Akibat buruk dari dosa adalah kualat di dunia ya, kesengsaraan, kehinaan, kegelisahan di dunia, hilangnya keberkahan, seretnya rezeki, itu rezeki yang barokah di dunia. Di akhirat nanti juga ada neraka, ada siksaan yang pedih, ya kan? Kalau surga apa? Surga kebahagiaan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sudah janjikan orang yang beriman, beramal saleh, bertakwa itu akan Allah beri kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang baik. Di dunia hidup mereka baik, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga mereka dapat kebaikan ya, mereka akan dapatkan surga. Manusia semua tahu ujung dari semua itu. Ya. Andaikan dia terus seperti itu tahu ya dan kemudian dia bisa bersabar, maka anjing ini tadi akan beruntung sebenarnya. Andaikan anjing itu seperti itu akan beruntung. Cuman sabar sebentar gitu. Walaupun saking laparnya coba ditahan masih bisa gitu. Ya, bisa insyaallah. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan kepada kita pembebanan kecuali di dalam apa? Kemampuan kita. Dan Nabi juga pernah mengatakan bahwa inna asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amthala fal amthal. Manusia yang paling tinggi cobaannya itu adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, kemudian iman yang bawah mereka dan bawah mereka. Artinya Allah ketika menguji itu melihat kemampuan gitu. Makin tinggi imannya ya, ujiannya berat. Itu sudah pasti. Ya, kita lihat bagaimana ujian Rasulullah. Kita lihat aja coba yang lain, misalnya ujiannya Nabi Yusuf. Diuji syahwat seperti itu ya. Di dalam ruangan tertutup, diajak berzina oleh istri raja yang sangat cantik. Tapi dia lari, malah berlindung kepada Allah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ini ujian luar biasa itu. Makanya setelah itu beliau mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Jadi intinya adalah ujian Allah itu di dalam kemampuan kita insyaallah. Itu pasti dalam kemampuan kita. Allah menguji kita itu sesuai dengan level kemampuan kita. Ya, tinggal bersabar aja. Kita pasti bisa melewati masa-masa genting ini. Sabar dari maksiat insyaallah. Praktekkan apa yang dilakukan Yusuf ketika sedang sendirian. Diajak berzina. Semua sarana untuk bermaksiat ya. Sarana untuk berzina ketika itu terbuka lebar. Mughallaqatil abwab, pintu-pintu tertutup. Wa qalat hayy talak. Ini ceweknya yang merayu, hayy talak, kemari, kemari. Kemudian Yusuf lari, ditarik lagi masyaallah. Sudah lari ditarik sampai sobek bajunya ya. Dipaksa dia masyaallah. Ini wanita cantik yang luar biasa. Kemudian Yusuf bilang ma'adallah. Cobalah praktekkan doanya Yusuf ini. Ma'adallah ya Allah, lindungilah aku. Ya Allah lindungilah aku, ya Allah jagalah pahalaku, ya Allah jagalah imanku, ya Allah jagalah dakwahku. Gitu. Praktekan seperti yang dilakukan Yusuf ketika sedang diuji Allah untuk terjatuh dalam dosa yang lezat. Ya, semoga Allah SWT menyelamatkan kita di saat-saat ujian yang sangat genting, di saat genting-gentingnya kita dalam menghadapi maksiat ataupun hawa nafsu. Ya. Nah, adapun orang yang nanti kemudian dia melepaskan dirinya untuk ridho melakukan dosa itu, akhirnya itu seperti orang yang apa? Seperti orang yang puas dengan kerendahan. Seperti anjing tadi ya, anjing. Memang ada apa sih dengan namaku? Enggak ada yang masalah dengan namaku. Toh anjing juga baik koknya. Akhirnya kalau udah sampai tahap menghibur diri, tahap menghibur diri ketika berbuat maksiat gitu kan. Nah, sampai cari-cari alasan pembenaran. Ya, jadi tanya ulama, tanya apa, cari ceramah-ceramah ustaz di video, tulisan-tulisan itu bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Nah, gitu. Sama seperti sebagian saudara kita ya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, yang diuji dengan cinta dengan musik. Diuji dengan cinta dengan musik. Udah jelaskan oleh para ustaz di mana-mana ya, sekarang aksesnya untuk mendengarkan penjelasan musik itu haram tuh di mana-mana ada. Ya. Mau di IG bisa, lewat YouTube bisa, lewat tulisan juga bisa, di mana-mana ada. Mau tanya langsung sama ustaznya juga bisa. Hukumnya haram. Akhirnya gelisah dia nih, kok haram ya? Padahal saya udah terlanjur senang dengan musik nih. Terus gimana ya caranya? Cobalah cari-cari yang menghalalkan siapa? Cari-cari. Wah, ada kok ustaz yang menghalalkan, ustaz nasional malah ya. Kok apa-apa kok gitu. Ulama-ulama ada enggak ulama? Ulama ada kok, Ibnu Hazm menghalalkan enggak apa-apa gitu. Nah, itu sama kayak orang ini nih. Sama kayak anjing nih ya. Udahlah, ya. Wa ayyu syai'in bismi? Emang kenapa dengan namaku? Udahlah enggak apa-apa, khianat aja enggak apa, kamu tuh anjing udah. Wa ayyu syai'in bismi? Emang kenapa dengan namaku? Wa ma kalbun illa ismun hasan. Toh juga anjing itu nama baik kok gitu. Itu sama. Kalau orang berbuat dosa, berbuat maksiat sampai pada tahap dia mencari pembenaran dosanya, itu kata beliau itu adalah orang yang ridho dengan kerendahan gitu. Udahlah, memang kayak gini kok saya, udahlah ya. Ngapain mencari cita-cita yang tinggi? Udahlah, memang rendah kayak gini, udah ngapain coba gitu. Itu bahasa tubuhnya ataupun bahasa apa ya namanya? Mungkin bahasa tubuhnya itu seakan-akan ingin bicara seperti itu. Udahlah, enggak masalah lah. Fallahu Allahu fi hariqil hawa idza thara, maka hati-hati. Hati-hati ketika hawa nafsu itu berkobar-kobar, hati-hati. Dan itu pasti kita alami para pemirsa sekalian. Jangan dikira ketika kita mengatakan saya sudah hijrah, Ustaz. Saya sudah ngaji. Saya sudah bermanhaj salaf. Ya, saya sudah bertauhid kepada Allah insyaallah. Saya komitmen dengan dakwah ini. Kemudian kita tidak diuji Allah dengan harta kita, dengan harta. Mungkin kita akan dihadapkan dengan kondisi di mana kita bisa menggunakan uang orang gitu misalnya. Mungkin uang umat ya, amanah dengan leluasa. Tidak ada yang lihat. Nah, itu adalah ujian itu pasti. Apakah kita akan tergiur dengan uang-uang haram itu menjadi pengkhianat ataukah tidak gitu. Atau ketika kita akan diuji juga dengan syahwat-syahwat ya, dengan pemandangan-pemandangan yang haram, yang Allah haramkan ya, apakah kita bertahan atau tidak. Gak main-main jadi beragama ini para jamaah sekalian ya. Makanya Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia sudah mengatakan aku beriman kemudian dia tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablikum, dan Allah sungguh telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga Allah tahu siapa yang jujur imannya, siapa yang enggak jujur imannya. Jadi kalau kita jadi iman itu interaksinya sama Allah. Kalau sudah mengatakan berikrar iman itu tanggung jawabnya kepada Allah, kepada Tuhan, enggak main-main. Yang mengetahui ya, yang zahir dan ataupun yang batin, yang tersembunyi ataupun yang tampak gitu. Jadi Allah akan menguji gitu. Benar enggak ini imannya? Ya, benar atau tidak iman yang ada dalam dirinya ini? Karena beragama ini enggak main-main. Bukan hanya dakwahan lisan. Berislam itu bukan hanya pakaian yang cingkrang ya. Berislam itu kalau sudah jenggotnya menjaga jenggot ataupun sudah kajian ke ustaz ini, kenal ustaz ini, kenal ustaz itu, bertetangga dengan ustaz ini, ustaz itu, bisa goesan, bisa temenan sama ustaz ini, kemudian kita sudah sampai puncak keimanan pasti surga. Tidak. Beragama ini bukan hanya casing, tapi agama ini lahir batin ya. Wah. Yang Allah lihat itu adalah kejujuran kita. Nah, ketika tidak ada yang melihat, Allah uji dengan hawa nafsu yang berkobar-kobar. Allah bukakan pintu maksiat. Nah, ketika itulah ya, ketika itulah apa namanya? Detik-detik yang menentukan dia. Apakah jujur imannya ataukah imannya itu hanya iman yang palsu atau hanya casing saja. Ya, itu pasti itu. Semua orang akan menghadapi itu. Dan berbahagialah orang yang bersabar sebentar. Bersabarlah sebentar saja. Paling seperti itu hanya beberapa saat. Yalah, 1 menit, 2 menit, 3 jam. Enggak lama itu. Setelah itu kelapangan, kemudahan, masya Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. maka akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tenang, sholatnya dapat lebih khusyuk, ya kan? Masya Allah. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, wangdur kaifa tudfi'uhu. Kalau hati-hati ketika nafsu sedang berkobar, carilah jalan untuk bisa memadamkan hawa nafsu itu. Segera keluar. Kalau hawa nafsu itu berkobar, jangan berdiam diri. Kalau enggak, kita akan terbakar. Keluar, cari aktivitas yang bermanfaat. Keluar, jangan di kamar, keluar. Ya, jangan di rumah, keluar. Jangan di zona dosa, keluar yuk. Cari lingkungan yang bisa membantu kita memadamkan hawa nafsu. Panggil seperti orang kalau kebakaran, kalau dalam rumah dia terbakar, harusnya apa? Keluar minta tolong tetangganya, telepon pemadam kebakaran, carilah orang-orang yang bisa menolong kamu, carilah lingkungan yang bisa menyelamatkan kamu. Keluar, ya, jangan berdiam diri ketika hawa nafsu sedang berkobar. Hurubba zallatin auqa'at fi bi'ri bawar. Bisa jadi ketergelinciran yang kecil-kecil itu menyebabkan kita jatuh dalam jurang yang jauh. Rubba atharin lam yan qali wal fa'itu la yustadraku 'ala al haqiqah, dan yang sudah lewat itu tidak akan pernah kembali lagi. Waktu kita terbatas, ya kan? Kalau kita tidak isi setiap detik kita ini, setiap inci kita ini dengan kebaikan-kebaikan, ya sudah, yang terisi adalah dia akan terisi oleh keburukan-keburukan. Yang sudah terisi keburukan sudah lewat, sudah terpakai. Jatah umur kita makin berkurang, ya. Maka oleh sebab itu kita berhati-hati. Kita pastikan setiap detik kita ataupun setiap inci kita di dalam taubat-taubat, juga di dalam ketakwaan kepada Allah SWT. Fabu'ad an asbabil fitnah. Jauhilah segala sebab fitnah. Fa innal muqarabata mihnatun la yakadu sahibuha yaslim. Karena tidak ada seorang pun yang mendekati fitnah melainkan ya dia, atau kecil kemungkinan dia akan selamat. Wassalam, semoga Allah berikan keselamatan. Demikian para pemirsa Radio Muslim yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.